Mitra Bisnis, ada sebuah proyeksi bahwa Indonesia agar meniru India dalam memainkan peran belanja negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menaikkan angka defisit negara. Untuk membicarakan masalah itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, setujukah Anda dengan hal itu? Ya dan tidak. Dalam arti kata, saya setuju bahwa defisit anggaran harus dinaikkan ya untuk infrastruktur. Defisit kita 1,8. Terus saya bisa diekspan sampai 3% mungkin, 2,5 sampai 3%. Maksimum kan berdasarkan undang-undang itu nggak boleh lebih dari 3%. Untuk infrastruktur saya kira itu masuk akal. Tapi di sisi lain menurut saya India harus belajar dari Indonesia soal anggaran. Karena India itu punya persoalan besar sekali dengan defisit anggarannya terhadap GDP. Sudah mendekati 8-10%. India itu nggak akan sustainable ekonominya. Karena defisit anggarannya menjadi besar. Sehingga di dalam conference-conference internasional yang saya hadiri bersama dengan kolega dari India, salah satu isu yang dibicarakan oleh teman-teman dari India itu adalah bagaimana mengurangi defisitnya. Dalam arti hal ini saya kira India harus belajar dari Indonesia. Tapi Indonesia juga jangan kekecilan, dia bisa expand 2,5-3. Tapi kalau India itu kebesaran, sehingga mereka yang mereka lakukan justru konsolidasi fiskal. Akibatnya utang terhadap GDP di India itu jauh besar sekali. Indonesia adalah negara yang salah satu yang paling aman di dalam utang per GDP. Debt to GDP kita itu hanya 24%. Anda bandingin dengan Jepang, Jepang itu 100, Amerika itu 200%, India itu 80-an. Jadi sebetulnya di dalam kebijakan mengenai anggaran, saya kira banyak negara di dunia yang harus belajar kepada Indonesia. Tapi di sisi lain juga Indonesia yang penting diperbaiki ada kualitas spending sama disbursement. Kan ditargetkan 2%, jatuhnya cuma realisasinya 0,6 karena nggak bisa belanja. Saya kira itu, tapi kalau di dalam strateginya, saya kira bahkan OECD pun harus belajar dari Indonesia. Dan itu betul, ya karena standarnya OECD untuk utang terhadap GDP itu adalah 60. Indonesia itu 24. Nah, saya makanya kalau di dalam conference akademik, itu saya jokingly saya selalu bilang, rasanya udah saatnya apakah Amerika dan Eropa, negara-negara maju, untuk belajar dari pemerintah Indonesia mengenai bagaimana mengelola belanja. Betul. Lalu kemungkinan untuk naik itu masih bisa kita lakukan ya, Mas? Masih bisa. Ya, Anda bikin 3% aja dalam 5 tahun ke depan, mungkin rasio utang terhadap GDP kita itu masih di sekitar 30%. Dan itu sangat aman. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.